Rasulullah wa'ala alihi wa sallam wa'ala al-Makad. Kita masuk dalam qaidah ma'ajir al-Makduri qabla alihi qadba'a bil-khusrani ma'ahirmanihi. Kembali kita ulang tentang qaidah ini yang artinya ma'ajir al-Makdur qabla alihi, orang yang menyegerakan, mempercepat sesuatu sebelum waktunya. Qad ba'a bil khusrani ma'a hirmanihi, maka dia telah memperoleh kerugian dan keharamannya. Maksudnya adalah seseorang yang menyegerakan sesuatu yang mubah, dia segerakan, tetapi dengan cara yang haram, dengan jalan yang haram, maka ini adalah perbuatan yang terlarang dan dia dihukum dengan keharaman sesuatu yang diinginkan tersebut. Jadi sesuatu yang diinginkan itu menjadi haram, yang pada asalnya merupakan hak dia. Asalnya adalah perkara yang mubah, tapi dikarenakan dia menyegerakannya dengan cara yang haram, maka dia dihukum dengan keharamannya juga. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah dalam syarahnya, qala hadza ma'na qawlihim, ini makna ucapan para ulama, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang menyegerakan sesuatu qabla awanihi, sebelum waktunya, uqiba, dia dihukum bihirmanihi, dengan diharamkannya sesuatu tersebut tentunya. Qala wa hadha 'amun fi ahkamid dunya wal akhirah. Hukum ini umum dalam perkara, dalam hukum, hukum yang berlaku di dunia dan di akhirah. Berkata Syekh Al-Taimiyah rahimahullah dalam ta'liq, bisa anda melihat di catatan kaki nomor 2. Qala Syekh Al-Taimiyah rahimahullah fi syarh manzumati usul al-fiqh wa qawa'idih, min al-qawa'id, kata beliau dalam kitabnya syarah manzumah usul fiqh dan qawa'idnya, termasuk kaidah fiqhi, ya, termasuk kaidah fiqhi, anna kulla man ta'ajjala syai'an qabla awanihi, bahwa setiap orang yang menyegerakan sesuatu qabla awanihi, sebelum waktunya, ala wajhin muharram, dengan jalan yang diharamkan, yang menyegerakannya tersebut dengan cara yang diharamkan, fa innahu yu'aqabu bihirmani, maka dia mendapat hukuman atas diharamkannya sesuatu itu untuknya. Menyegerakan sesuatu yang boleh asalnya, tapi dia segerakan dengan cara yang haram, inilah yang mendapat hukuman diharamkannya sesuatu itu untuknya. Wadzalika, kenapa? Dikarenakan, kata beliau, wadzalika dikarenakan li anna ni'amallahi azza wa jalla la tunalu bi ma'siyatihi, karena nikmat Allah azza wa jalla itu tidak boleh dan tidak mungkin diraih dengan cara memaksiatinya, dengan cara bermaksiat kepadanya. Nah, merupakan bentuk nikmat Allah azza wa jalla, Allah halalkan apa yang ada di muka bumi dan Allah azza wa jalla berikan untuk dia perkara-perkara yang mubah asal, itu merupakan nikmat Allah azza wa jalla, seperti warisan harta waris adalah nikmat untuk seseorang. Dalam syariat Islam ada hukum waris mewarisi, itu adalah nikmat. Seseorang bisa mendapatkan harta warisan orang yang meninggal, tadi, jika dia mempercepat penerimaan warisannya dengan cara yang haram, dia menyegerakannya dengan cara yang haram, maka dia dihukum atas diharamkannya warisan itu untuknya. Sehingga jika seorang membunuh seseorang yang pada asalnya dia berhak mendapat warisan orang ini, maka diharamkan bagi dia di saat dia telah membunuhnya warisan tersebut. Nah, yaitu qatil, orang yang membunuh itu tidak boleh mendapat warisan. Kenapa? Karena dia telah menyegerakan warisannya itu dengan cara yang haram. Dia segerakan, dia percepat dengan cara yang haram, yaitu membunuhnya. Adapun sesuatu yang boleh kemudian dia segerakan dengan cara yang boleh juga, maka ini tidak mengapa. Menyegerakan sesuatu yang halal, yang boleh, yang asalnya haknya, dia segerakan dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram, maka di sini juga boleh. Dan juga telah kita jelaskan pula tentang masalah wasilah, perantara. Perantara jalan yang menuju pada sesuatu itu ada dua macam. Ada perantara yang dari sisi zatnya asalnya adalah perkara yang halal, dan ada perantara yang dari sisi zatnya adalah perkara yang haram. Maka kaidah kita adalah seorang menyegerakan sesuatu dengan perantara, dengan cara yang haram. Sesuatu itu yang dia tuju asalnya mubah, boleh. Tapi cara dan perantara yang mengantarkan kepada sesuatu yang dia inginkan itu, caranya adalah sesuatu yang haram. Maka ini adalah kaidah ini berlaku. Siapa yang menyegerakan sesuatu dengan cara yang haram, maka dia dihukum, diharamkannya sesuatu tersebut atas dia. Perantara yang kedua adalah perantara yang halal dan mubah. Jadi ada perantara yang haram dan ada perantara yang mubah dari sisi asalnya. Jika seorang menyegerakan sesuatu yang mubah dengan cara yang halal, dengan cara yang dibolehkan, maka tidak masalah, tidak masalah. Seorang fakir misalnya, dia minta kepada orang kaya untuk menyegerakan zakatnya untuk dia, padahal belum mencapai haul. Boleh seorang mengeluarkan zakat, menyegerakan dalam pengeluaran zakat yang padahal belum sampai tahunnya, belum sampai haulnya, tapi dia segerakan untuk dikeluarkan, ini boleh. Karena ini bukan cara yang haul. Dan ini dibolehkan dalam syariat Islam. Selama seorang yang ingin membebaskan hutang orang lain, ada seorang yang hutang kepadanya, maka dia ingin segera membebaskan hutang tersebut supaya orang ini tidak terkena tanggungan. Akhirnya dia ridhoi, sudah, kamu tidak perlu bayar hutangmu dan saya ikhlas. Maka dia telah menyegerakan membayar hutang itu dengan keridhoannya. Ini cara yang halal, tidak masalah. Maka yang diharamkan adalah menyegerakan sesuatu yang asalnya halal, dia segerakan dengan cara yang haram. Tapi di sana ada permasalahan yang lawan daripada ini, yaitu menyegerakan sesuatu yang haram, jadi tujuannya adalah haram. Atau ada sesuatu yang haram, tujuan dia adalah perkara yang haram, dan caranya adalah cara yang halal. Ini kebalikan dari kaidah itu. Menggerakkan sesuatu yang haram, atau bukan menggerakkan, dia menuju sesuatu yang haram, tapi caranya dengan cara yang halal, dengan cara yang mubah. Maka orang ini juga salah. Dia mendapat hukuman diharamkannya cara tersebut. Cara tersebut juga haram hukumnya. Dan yang disebut dengan hiyal. Hiyal. Hiyal itu berupaya sesuatu yang haram, dia otak-atik dan dia olah lebih dengan cara yang halal. Misalnya seorang dia ingin lari dari zakat, dia sudah terkena kewajiban zakat dan belum sampai, sudah ada nisab dan sudah hampir 1 tahun misalnya, dia terkena kewajiban zakat. Sebelum jatuh tempo haulnya, dia mengeluarkan sebagian zakatnya supaya kurang dari nisab. Dengan tujuan apa? Tujuannya haram supaya dia tidak terkena kewajiban zakat. Ini tujuan dia. Dia lari dari zakat supaya tidak terkena kewajiban zakat, maka dia keluarkan, dia sedekahkan sebagian hartanya, dibagikan kepada orang lain supaya nisabnya itu berkurang, supaya nisabnya berkurang. Orang ini juga dia dihukum seperti ini, dia juga harus tetap mengeluarkan zakatnya walaupun telah berkurang nisab dia. Ini disebut dengan hiyar. Tujuan yang haram, tapi dia lakukan dengan cara yang halal. Dan kedua-duanya diharamkan. Bagi seorang yang memiliki tujuan halal dengan cara yang haram, haram juga hukumnya. Inilah faedah kita. Kalau kita baca contoh dari Syekh As-Sa'di rahimahullah, qala wa yadkhulu fiha masail katsira. Masuk dalam kaidah ini banyak permasalahan. Minha diantaranya, idza qatala waridahu. Jika seorang membunuh orang yang akan memberi warisan untuknya. Ada orang yang membunuh orang yang akan memberi warisan untuknya. Aw man awsa lahu bi syai'in, atau seorang yang membunuh orang yang telah berwasiat untuknya dengan sesuatu. Jadi ada orang berwasiat, wasiat saya adalah tanah saya yang ini milik fulan, barang ini saya wasiatkan untuk diberikan kepada fulan. Maka jika fulan yang diberi wasiat ini membunuh orang tersebut sebelum waktunya, supaya dia cepat dapat apa yang diwasiatkan tersebut. Aw qatala al-'abdu al-mudabbar sayyidahu, atau hamba sahaya budak yang membunuh tuannya. Budak yang mudabbar, apa itu mudabbar? Budak yang mudabbar adalah budak yang dipersyaratkan oleh majikannya bahwa dia akan bebas setelah kematiannya. Itu disebut al-'abd al-mudabbar. Abd al-mudabbar, budak yang mudabbar itu budak yang mendapat kebebasan dari majikannya dengan syarat. Kapan? Jika dia telah meninggal. Jika miliknya, majikannya sudah wafat, maka dia bebas. Ini adalah al-'abd al-mudabbar. Jika mereka semua itu membunuh, mempercepat, menyegerakan haknya dengan cara yang haram, yaitu dengan membunuh tuannya, pemiliknya, atau yang akan mewarisinya, yang orang yang akan mendapat warisan darinya, dibunuh. Fa'innahu yuhramul miras wal wasiyah wal ith. Maka dia diharamkan atasnya harta warisan tersebut, dan diharamkan atas dia wasiat tersebut, dan diharamkan pula atas budak itu kebebasannya, sehingga budak ini tidak menjadi bebas disebabkan dia telah menyegerakan sesuatu sebelum waktunya dengan cara yang haram. Qala minha, di antara contoh yang lain juga dari kaidah ini, al-mutalliqu fi maradhi mautih. Orang yang mentalak di saat sakit yang berat, yang ada kemungkinan dia akan mati pada sakitnya ini. Jika seorang mentalak istrinya di saat akhir-akhir kehidupannya, di saat dia sakit, fa'inna zawjahu tarik min, maka istrinya itu masih tetap mendapat hak warisan darinya. Nah, jadi seorang ini punya tujuan jelek. Dia ingin supaya istrinya tidak mendapat warisan. Maka dia talak supaya tidak dapat warisan. Supaya warisan itu jatuh kepada anaknya mendapat bagian lebih besar. Maka di sini dia dihukum dengan keharamannya. Maksudnya wasiat dia atau talak dia itu tidak berlaku. Dari sisi tidak berlakunya itu dari sisi pembagian warisan ini. Tetap istri yang sudah ditalak itu masih mendapat harta warisan walaupun dia sudah ditolak. Tetapi hukum talaknya berlaku. Talaknya istrinya itu teranggap sudah cerai. Sudah statusnya cerai, tapi dia masih mendapat harta warisan. Dikarenakan cara orang ini mentalak istrinya dalam rangka untuk memisahkan dia dari hak warisnya. Maka inilah beberapa contoh yang beliau sebutkan di sini. Itu tentang kaidah siapa saja yang menegrakan sesuatu dengan cara yang haram, maka dia dihukum dengan diharamkannya sesuatu itu. Qala wa kadzalika fi ahkamil akhirah. Demikian pula hukum dan kaidah ini berlaku terkait hukum-hukum akhirah. Jadi hukum-hukum dunia beliau telah menyebutkan contoh-contohnya. Adapun terkait hukum akhirah, contohnya seperti faman labisal harira fi dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa yang memakai kain sutra di dunia, maka dia diancam tidak akan memakainya nanti di hari kiamat. Faman syaribal khamra fi dunya lam yashrabhu fil akhirah. Demikian pula barang siapa yang minum khamra di dunia, maka dia dihukum tidak bisa minumnya nanti di yaumul akhir. Nah, terdiriwayatkan dari Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man mata min ummati wa huwa yashrabu al-khamr haramallahu alaihi syurbaha." Barang siapa yang mati dari umatku dalam keadaan dia suka minum khamr, haramallahu alaihi syurbaha fil jannah, maka Allah Azza wa Jalla haramkan untuknya minum khamr tersebut di jannah nanti. Wa man mata min ummati wa huwa yatahalla dhahab haramallahu alaihi libasahu fil jannah. Demikian pula siapa saja yang mati dari umatku dan dia mengenakan perhiasan yang terbuat dari emas, yang laki-laki, haramallahu alaihi libasahu fil jannah, maka Allah haramkan atas dia untuk mengenakannya di jannah. Demikian pula terkait kain sutra. Dalam sebuah hadis yang lain juga, dalam riwayat yang lain disebutkan, man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Siapa yang mengenakan harir, pakaian sutra, terbuat dari sutra di dunia, maka dia tidak bisa memakainya nanti di yaumul akhir. Dan juga dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya, thumma lam yatub minha, hurimaha fil akhirah." Barang siapa yang minum khamr di dunia dan dia tidak bertaubat darinya, belum bertaubat darinya, hurimaha fil akhirah, maka dia diharamkan untuk minum khamr itu di akhirah. Kenapa? Karena dia telah menyegerakan sesuatu sebelum waktunya. Sampai-sampai kata Rasul, orang yang minum khamr di dunia, dia tidak akan minum khamr nanti walaupun dia masuk jannah. Nah, merupakan akidah al-sunnah wal-jamaah bahwa setiap orang yang beriman, walaupun dia bermaksiat, tapi jika itu orang yang beriman wahid, maka tempatnya adalah jannah. Orang yang beriman, semua orang yang beriman itu adalah tempat terakhirnya jannah. Bisa saja dia Allah Azza wa Jalla dan langsung masuk jannah, atau ma'adat terlebih dahulu di anal, kemudian baru setelah itu tempat terakhirnya dia adalah al-jannah selama dia beriman. Nah, orang yang suka minum khamr dan dia tidak bertaubat darinya, maka walaupun dia di jannah, dia tidak bisa minum khamr. Diharamkan khamr itu untuknya. Demikian juga pakaian harir, diharamkan untuk dia. Apakah permasalahan ini berbenturan, berlawanan dengan ayat Allah Azza wa Jalla, "Wa fiha ma tashtahihi al-anfus," di jannah itu seseorang bisa meraih dan mendapatkan apa yang diinginkan, ya, apa yang dia inginkan dari nafsunya. Jadi jannah seorang jika sudah masuk jannah, maka dia sudah mendapat nikmat yang sangat besar. Dia bisa meraih apa yang dia inginkan, semua yang dia inginkan itu bisa dia dapat di jannah. Jadi ayat ini mengatakan seorang yang masuk jannah itu bisa meraih apa yang nafsunya itu inginkan, bisa dia dapatkan. Apakah ayat ini bertentangan dengan kaidah kita, siapa yang minum khamr tadi atau rasul tidak bisa minum di jannah nanti? Jawabannya dijelaskan para ulama bahwa tidak ada pertentangan pada ayat. Kenapa? Dikarenakan orang yang kondisinya seperti ini, walaupun dia masuk jannah nanti, itu Allah Azza wa Jalla hilangkan dalam hati dia. Allah hilangkan keinginannya untuk minum khamr di jannah. Jadi dia tidak tersiksa dengan hal tersebut. Allah hilangkan keinginan dia untuk memakai pakaian sutra di jannah. Dan Allah hilangkan dari dia memakai perhiasan dari emas di jannah. Sehingga dia tidak tersiksa. Sehingga ancaman ini, jika dia sudah masuk jannah tidak bisa memakainya lagi, itu bukan bentuk penyiksaan. Kenapa? Karena di jannah tidak ada yang namanya siksaan. Di jannah itu tidak ada. Seorang tidak mungkin merasa tersiksa sedikit pun di jannah. Selama dia sudah masuk jannah, tingkatan terendah itu tidak, dia tidak bisa, tidak merasakan sedikit pun yang namanya susah, sengsara, siksaan, tidak ada. Itu semua nikmat. Sehingga jika Allah Azza wa Jalla mengharamkan bagi dia khamr di jannah, nanti maksudnya itu dihilangkan dari keinginannya itu minum khamr. Dan dia bisa minum susu, madu yang lain, minum-minum jannah. Tapi khamr dia tidak suka, sehingga dia tidak minum khamr. Dan itu tidak menyiksa dia. Berbeda halnya jika seorang sudah suka suatu, kemudian dia diharamkan untuk minumnya, maka ini ada bentuk kesengsaraan yang ada dalam hatinya. Adapun di jannah, maka tidak. Sehingga ini merupakan bentuk pengurangan nikmat. Jadi orang ini bukan diadab statusnya, tapi dia dikurangi nikmatnya. Dikurangi nikmatnya sebagaimana kita ketahui bahwa di jannah itu bertingkat-tingkat, ada derajat-derajatnya. Ada derajat yang paling rendah, kemudian di atasnya, dan yang paling tinggi itu Jannatul Firdaus. Semua itu berbeda-beda kenikmatan yang ada pada kita. Semua yang merasakan paling nikmat sendiri-sendiri. Semua itu merasakan dia orang yang paling nikmat, walaupun dia di tingkat terendah di jannah nanti. Jadi jannah, orang yang masuk di tingkat paling rendah itu, dia tidak iri dengan yang di atasnya. Dia sudah merasa puas dan nikmat dengan yang ada di jannah itu. Indah al-jannah. Sehingga hadis ini dijelaskan para ulama bahwa yang dimaksud jika dia masuk jannah tidak bisa minum khamr itu, Allah Azza wa Jalla hilangkan dari keinginannya untuk minum khamr. Kemudian kata Syekh Sa'id rahimahullah, "Wa kama anna al-muta'ajjila lil mahdhuri yu'aqu bi hirmanihi," dan sebagaimana al-muta'ajjil lil mahdhur, orang yang menyegerakan sesuatu dengan cara yang haram, itu dihukum dengan keharamannya. "Faman taraka syai'an lillah," maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, yakni sebagaimana seseorang itu mendapat hukuman diharamkan sesuatu yang dia segerakan dengan cara yang haram, maka demikian pula seseorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah padahal dia menyukainya. Tarantaraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, tahwahu nafsuhu, padahal nafsunya itu condong kepada sesuatu tersebut. tetapi dia tinggalkan karena Allah Azza wa Jalla. Itu adalah perkara yang haram misalnya. Dia tinggalkan karena Allah. Alasannya awwadallahu khairan min. Maka Allah ganti untuk dia yang lebih baik dari itu. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirah. Nah, orang yang meninggalkan perkara yang haram karena Allah, maka awwadallahu, pasti Allah ganti yang terluput darinya itu dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirah. Nabi SAW bersabda dengan beratkan dengan Ahmad dalam misalnya, Innaka lan tada'a syai'an ittiqa'a wajhillah illa a'taqallahu khairan min. Sungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu dalam rangka mengharap wajah Allah karena takut kepada Allah, illa a'taqallahu, kecuali Allah Azza wa Jalla memberikan untukmu khairan min, yang lebih baik darinya. Nah, kita harus yakini kita meninggalkan sesuatu yang kita cintai, tapi itu adalah perkara yang dilarang, perkara yang haram, tapi kita tinggalkan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Karena Allah dia lakukan, maka balasannya Allah ganti yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Dan bentuk balasan, pembalasan dari Allah Azza wa Jalla ini tidak mesti berupa sesuatu yang kasat mata. Sesuatu yang kasat mata dari harta dunia diganti dengan yang lebih baik, bisa saja seperti itu. Tetapi itu bukan yang paling penting. Yang terpenting kemarin sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwa al-iwad anwa'un mukhtalifah, pengganti yang Allah ganti untuknya itu adalah ada banyak macamnya. Wa ajallu ma yu'awwadu bihi al-unsu wa mahabbatuhu wa tuma'inatu qalbihi wa farhu wa farhuhu wa ridahu an rabbihi ta'ala. Dan pengganti yang paling utama adalah Allah Azza wa Jalla tenangkan hati dia, Allah Azza wa Jalla mencintainya, Allah Azza wa Jalla berikan kekuatan imannya dan semangat dia dalam melakukan amalan soleh. Ini bentuk penggantiannya lebih utama daripada harta dunia. Sehingga pengganti di sini tidak harus dari sesuatu yang terlihat dari harta benda atau yang semisalnya. Bahkan pengganti itu tentunya di akhirat lebih besar pengganti yang dia dapat nanti di akhirat. Atau juga di dunia ini dia diganti dengan keimanan yang kuat. Jadi imannya Allah kuatkan. Demikian pula di akhirat, dia tentunya mendapat pahala yang besar. Nah, dia mendapat pahala di akhirat. Pahala di akhirat tidak bisa menyamai sedikit pun dari harta dunia. Sekecil apapun balasan kebaikan di akhirat, itu tidak bisa menyamai dunia dan seisinya. Pahala yang kecil di yaumul akhir itu tidak bisa menyamai dunia dan seisinya. Apabila saya meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti untuknya sesuatu yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah kuatkan imannya, terus Allah bimbing dia di atas al-haq, Allah istiqamahkan hatinya. Itu lebih utama daripada dunia. Bisa saja Allah ganti dengan harta dunia yang lebih banyak juga, mungkin saja seperti ini. Tapi itu masih belum utama. Tapi yang utama adalah Allah kokohkan imannya, ini yang lebih utama. Karena seorang hidup itu bukan tujuan hidup dia, bukanlah untuk menikmati dunia, untuk bersenang-senang dengan dunia, tapi untuk hari akhir. Seorang hidup untuk beribadah, menabung amalan-amalan kebaikan untuk hari akhirnya nanti. Berapapun lamanya kita hidup, kita butuh dengan amalan-amalan kita, bukan panjang atau pendek umur kita yang kita inginkan. Sama saja antara umur panjang atau pendek, selama itu tidak membawa seseorang di atas ketaatan kepada Allah, percuma. Justru orang yang terjelek adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Sebagaimana dalam hadis, man qala khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diberi panjang umur dan baik amalannya. umurnya panjang dan daya amalannya, waktu dan umur yang ada pada dia semuanya habis untuk melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak waktu dia, semakin banyak dia bisa mengumpulkan pahala. Ini orang yang terbaik. Sebaliknya orang terjelek, banyak waktu, banyak umurnya, panjang umurnya, tapi yang dia kumpulkan adalah dosa-dosa maksiat sampai penuh full seumur hidup bermaksiat. Ini orang yang terjelek. Sehingga perlu kita ingat, orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah ganti dengan yang lebih baik, yang lebih baik. Kita harus yakin yang seperti ini. فَمَنْ تَرَكَ مَعَاصِ اللَّهَ وَنَفْسَهُ وَنَفْسُهُ تَشْتَهِيهَا عَوَّضَهُ اللَّهُ إِيمَانًا فِي قَلْبِهِ. Maka pada siapa yang meninggalkan maksiat kepada Allah dalam keadaan jiwanya itu condong kepadanya, maka Allah ganti. عَوَّضَهُ اللَّهُ إِيمَانًا فِي قَلْبِهِ. Allah ganti apa yang dia tinggalkan itu dengan keimanan yang lebih di hatinya. وَسِعَةً وَنَشِرَهَانًا. Dan kelapangan dada yang dia raih. Nah, kelapangan dada. Belum tentu orang yang banyak hartanya itu dadanya lapang. Lapang dada itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan jiwa, nikmat hidup itu bisa didasarkan karena pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin diraih kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kita ialah hanya dengan berzikir kepada Allah, itulah yang membuat seseorang itu tenang hati, tenang hatinya, jiwanya, pikirannya tenang. Dekat dengan Allah, ingat zikir kepada Allah, itu yang membuat tenang hati seseorang. Bukan harta dunia. Hanya harta dunia sebagai tolak ukur kenikmatan atau kesuksesan, tolak ukur kebaikan seseorang yang dapat mengganti dunia, bukan itu. Tapi yang lebih baik dari itu ketenangan hati, kekuatan iman, maka yang jauh dan jauh lebih baik. Orang yang banyak hartanya, jika dia jauh dari Allah Azza wa Jalla, pasti hidupnya sempit. Hatinya itu tidak lapang. Semua merasakan. Selama seorang itu jauh dari Allah, walaupun hartanya itu sangat banyak, melimpah ruah, tidak mungkin dia meraih yang namanya kelapangan dalam hati. Sempit. Hatinya sempit. Terbukti Allah Azza wa Jalla telah mengatakan yang seperti yang umman a'rab an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang a'rab, berpaling dari mengingat Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sungguh dia akan meraih dan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sempit padahal dia hidupnya itu bukan untuk cari dunia, tapi sempit sendiri karena dunia. Hidup kita bukan untuk mengumpulkan harta benda, untuk menjadi orang kaya, tidak. Hidup kita adalah untuk akhirat, untuk ibadah. Berapa banyak waktu yang dihabiskan oleh seorang yang tujuannya dunia. Orang yang tujuannya dunia, pasti dia terus dari kecil sudah belajar, sekolah, punya angan-angan, punya cita-cita untuk meraih dunia. Terus dia belajar, masuk di jam berikutnya, terus habis umurnya, habis cuma untuk meraih cita-cita dunia. Ini orang yang tujuannya dunia. Sampai ketika dia bisa mendapat apa yang dahulu dia cita-citakan tersebut, toh dia tidak bisa merasakan nikmatnya hidup dengan harta yang banyak tersebut. Ada orang yang bisa merasakan ini? Tidak bisa. Selama dia jauh dari Allah, tidak mungkin. Padahal habis dari kecil dia belajar, belajar, belajar, sampai dia dapat besar sudah banyak hartanya, punya rumah megah, mobil mewah, istri cantik, semua dia inginkan, dia raih. Umurnya habis, itu tujuannya. Sebentar, nikmatnya itu sebentar. Pertama, nikmat, senang. Hari kedua, hari ketiga, bosan. Capek sudah. Capek sudah kerja dengan kerjaan yang seperti ini. Pingin pensiun dini, pingin segera selesai dari pekerjaannya. Tidak puas. Harta banyak, tidak puas. Cari yang lain. Mobil mewah, senangnya itu sebentar. Sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sepekan, sebulan. Tidak berapa lama sudah, mobil mewah itu sudah tidak terasa lagi. Ingin yang lainnya lagi. Rumah megah, demikian sebentar. Yang dia rasakan nikmatnya sebentar. Itu namanya nikmat yang menipu. Sebentar, kemudian hilang. Seakan tidak ada nikmat. Itulah dunia. Seorang jika tujuannya dunia, demikian umurnya habis. Dan amalannya sedikit. tapi dia capek untuk meraih dunia dan hasilnya hampa. Tidak bisa dia meraih yang namanya kenikmatan hidup, ketenangan hatinya, tidak ada. Kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pengganti berubah keimanan dalam hati seseorang dan lapangan dada yang merupakan bentuk yang paling utama dan yang paling besar sebagai bentuk penggantian dari Allah Azza wa Jalla, barakatan fi rizki dan keberkahan dalam rizkinya, wa sihatan fi badanihi, sehat badannya sehingga dia bisa beraktivitas sehat, tetapi dia gunakan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, ma'amalihi min tawabillahi ma'amalahu min tawabillahi lalli layuk daru ala waswihi. Bersamaan dengan itu, belum lagi ditambah, dia akan meraih pahala di sisi Allah Azza wa Jal, alladhi la yuqdar, yang tidak bisa diukur besarnya pahala tersebut, ala wasfi, yang tidak bisa disifati. Dia mendapat pahala yang tidak bisa diukur besarnya seperti apa, sifatnya seperti apa. Karena Allah Azza wa Jal telah menjanjikan orang yang bisa menahan diri dari sesuatu yang diharamkan, maka Allah ganti dia yang lebih baik. Contohnya dalam sebuah hadis, Allah Azza wa Jalla mengatakan, man kawama ghairah wa huwa qadirun ala ayyunafidahu da'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ala ru'usil khala'iki hatta yukhayiruhu min ayyil huruf min ayyil huri sya'ad. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya di saat meluap, di saat amarahnya itu di saat menyuruh, dia mampu untuk mengendalikan, dia tidak lampiaskan, tapi dia kendalikan. Barang siapa yang bisa kalau mulai menahan amarahnya, dia kendalikan amarahnya, wa qadirun ala ayyunafidah, badan dia mampu untuk melampiaskannya. Tidak ada halangan. Orang yang membuat dia marah itu di bawah dia, dia masih lebih mampu, dia mampu, dia di atasnya, bukan karena tidak mampu, beda. Orang marah, tapi yang dimarahi orang yang dihadapi bukan adalah orang yang kuat, dia lemah posisinya. Ini bukan sabar namanya, ini bukan sabar, tapi dia kondisi, tidak mungkin dia bisa marah kepada orang. Tapi beda jika orang yang marah itu adalah orang yang lebih di atas posisinya, dan dia menahan diri bukan karena takut sama orang lain. Dia menahan diri karena Allah. Dia tahan amarahnya tersebut, dia tidak lampiaskan, dia tahan. Padahal orang itu masih di bawah dia, yang dihadapi masih di bawah dia, bukan karena takut kepada orang itu. Apa balasannya? Da'ahullahu tabaraka wa ta'ala ala ru'usil khala'iq, di hari kiamat nanti Allah panggil dia di ru'usil khala'iq, di tengah seluruh makhluk ini. Ya Allah panggil dia, dan sengaja Allah perlihatkan di hadapan makhluknya yang banyak. Allah panggil orang ini, hatta yukhayyirahu min ayyil huri, min ayyil huri syar. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuknya untuk memilih bidadari dari mana yang dia inginkan di sana, sebagai bentuk balasan bagi perbuatan dia di dunia. Dia bisa menahan marahnya, bisa menahan emosinya, tidak dia lampiaskan, bisa mengendalikan itu semua, maka dia tinggalkan itu karena Allah. Dia tinggalkan itu karena Allah, maka balasannya di yaumul akhir, Allah panggil dia, dan di hadapan Allah dia berdiri di hadapan banyak makhluk, semua menyaksikan orang ini mendapat ganjaran yang besar. Kemudian dia disuruh pilih bidadari mana yang ingin dia pilih. Lihat betapa besar pahala dan pengganti dari Allah Azza wa Jalla, baik di dunia maupun di akhirat. Selama seorang itu meninggalkan suatu karena Allah, maka kita ingat ayat Allah Azza wa Jalla, yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah pasti Allah beri jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, pasti Allah Azza wa Jalla beri bukakan pintu rezeki untuknya dengan cara yang tidak dia ketahui. Wallahul musta'an. Tapi inilah penjelasan ringkas dari qaid yang beliau sebutkan, Mu'adz ibn al-Hudhr qabla alihi qad ba'a bil khusrani ma ihmani. Taktafi ila hadha al-qadr. Subhanallahumma bihamdih, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.